pertama dibunyikan Pak, itu kan saya berdoa, ya Allah berikan izin Kiai Megomendung datangkan hujan. Terus saya bakar kemenyan. Orang-orang kan itu kan apa narik energi orang-orang banyak itu Pak. Nah, akhirnya dia itu bilang, wah kayak wes dukune wes japani. Nah, ini ku mandi Pak. Terus saya terus perpet tuh. Dan itu kan sinergi Pak Dio. Nah, terus ini karena jin itu katanya takut sama kalau saya karena izin Allah, Allah itu sudah mengizinkan dan bismillahir rahim takut. Nah itu. Jadi saya berdasarkan kata izin Allah dan membaca basmalah. Terus saya memahaminya gini loh. Saiki misalnya aku bengok, wah, nyuruh ana wong nangis. Kuwi ora mergo aku bengok. Allah ndelok bengokku iki mengharukan, mergo aku mikir bocah kae, jur Allah mengabulkan bocah kae jur digawe nangis. Ning ora mergo bengokanku. Gemalan tak tutuk, misalnya jur ono campur karo zat-zat jin, terus campur meneh karo kimia, apa jenenge menyan, ya. Itu menggustian doa, walah mesak keke do pengen udan, nganti menyan-menyan diobong, alah yo tak duke udan, nengan ono. Saya mbahamnya gitu tok, orang jur mergo ono menyan, jur udan mudun orang. Iya. Nabi Musa membelah segoro jret. Apakah karena Nabi Musa ngene jur segoro ini terbelah? Orang Nabi Musa ngene jur Gusti Allah dawuh, "Eh segoro, nek kowe dijemok karo tongkate Musa nyigaro." Ngono. Dadi sigarnya segoro karena Allah. Nek Nabi Musa ning idrib bi asokal bahar jur ngene, ngono tok. Ya peristiwane menjak ngene ngono tok. Ora orang jur segoro sigar mergo ngene ora. Ya ta ya, kok ora ngerti milah-milah ngono kuwi. Nek ora percaya, kapan-kapan Nabi Musa rene. Jak nang parang tritis cobi. Ora nyigar. Ora nyigar. Sudahlah semua perkenan Allah. Dan dosa tidaknya seseorang tergantung niatnya. Jadi mau syirik, mau kelenek, mau bid'ah, mau makro, mau haram, terletak pada benar tidaknya hubungan kita dengan Allah di dalam anggapan-anggapan kita, kan begitu. Bukan karena peristiwanya tidak ikut apa-apa. Semua ala amalubin niat. Gitu mas. Jadi dinikmati aja. Sok iso sok ora. Tanya sama Kiai Kanjeng. Tahun baru tahun 2000 berapa di Taman Mini. Sama Roma Irama kita pentas untuk tahun baru Kiai Kanjeng dan Roma Irama, dan kita kan bukan grup hebat kayak Roma Irama, apa jenenge Soneta Group. Maka Roma Irama diberikan panggung gede nganggo payung, terus dikai papan ning ngarepe Kiai Kanjeng. Ora nganggo payung. Iya, tahun 2003 atau 2000 berapa itu? Mau masuk 2000. Jadi ulang apa? Tahun baru besar-besaran. Di Taman Mini. Wes, pentas mulai jam 10 ngono kae, engko pas old and new jam 00 itu nanti saya yang ngomong gitu ya. Nah, jam 11 munggah Roma Irama, Kiai Kanjeng Se, Roma Irama baru kita lagi. Pas Kiai Kanjeng pentas, Roma Irama pentas, tidak hujan. Kiai Kanjeng pentas tidak hujan. Kiai menjelang jam 00, hutan terus mas, hutan terus. Aku kudu pidato hari ini, menonok itu, sutara. Hutan terus mas. Iki panggungi Roma Irama, Kiai Kanjeng ning arep rano payone. Udane iki miring, Mas. Sit mlebure niki. Kiai Kanjeng ora kena kene klebus. Kiai Kanjeng gareng sing sonetane klebus mergo udane miring. Wis arep dikleneke piye iki? Dan kemudian selesai pentas sekitar jam 1 saya didatangi pawang yang dibayar untuk acara itu, dan dia langsung datang ke tempat transit, sujud ngarep kunyun ngapunten cak kula mboten ngertos nek panjenengan ingkang igo apa Jadi dia merasa bahwa aku ini pawang hebat. Udan terus kok malah sing payungan sing kena. Sing ora payungan ora kena. Dianggap ugi sekti banget. Ora, kuwi Gusti Allah iki meng Bril Jibril udane gak miring ya. Meng ngono tok. Udane miring, Mas. Kan hujan kuwi ada batasnya toh. Dalam kene udan kono ora. Dadi ada batas pinggirnya. Nah, iki pas ning pinggir. Nah, sing pinggir iki mlebu rene, sing kene ora nutan nganti nganti kono ora nutan. Gitu loh. Yo aja bangga ya pancen Gusti Allah ming kuwi mau. Kae mesake kire-kire kae. Atus kaya jo ora dikake payung ora kono Bril mesake karo Bril kono di udane di enggoke sithik. Ini rasa bangga, rasa hebat, rasa menganggap kita hebat. Dan pokoknya bebaskan dirimu dari kebanggaan-kebanggaan duniawi. Tidak ada yang hebat. Tidak ada. Rumus kita sangat jelas. La haula wa la quwata wa la sultana illa billahil aliyil azim. Jadi saya insya Allah tidak akan keder terhadap segala macam pujian atau hinaan siapapun kepadaku. Karena aku itu sekedar menjalankan udar miring. Terus ngono kita, ya Pak ya. Jadi sampean terus napa iku. Nek diarani ana jine, muga-muga dongake uga ana jine ngono ya. Ora masalah wong jin nek dibenci, sing ora entuk nyang-nyangan, transaksi, kerjasama untuk kepentingan dunia. Kalau kerjasama untuk beribadah kepada Allah tidak baik. Karena Nabi Sulaiman pasukan utamanya jin. Tenaga teknologinya Nabi Sulaiman jin kabeh. Risetnya jen itu loh, senggawe piring terbang Nabi Sulaiman pergi ke angkasa, ke galaksi-galaksi jen gedenya sak danau kayak piring terbangnya. Wah, aku ngati, wah gede tenang ngono aku. Loh, kue kira tahun dulu aku, wah aku sok keliling-keliling ngono kue itu. Ini rasa gumun, rasa genek, rasa sirik, artinya tetap la ilaha illallah, la haula wa la quwata wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tetap di situ kita berdiri. Selebihnya kita takjub kepada Allah. Tidak usah takjub kepada siapapun yang lain. Itu nih Pak G. Terus G, Pak G. Nek enten jini rada nakal kondo kula. Kita sebut jeneng kula. Iku mengke Pak Ibnu iku bukti ke Pak. Nggih, kula siap Pak. Tapi kan penyupet dane Pak Ibnu. Aku rada kondang ning kono Pak. Dadi nek enten ngoten nanti mengke kondo kowe tak undang ke Cak Nun kok piye ngono ya. Ngoten cukup. Ojo to, ngono mesti ngono iki. Sing kesurupan mesti ngono ojo to. Kuwi, lha kowe Joko Kanto kuwi. Orang kesurupan ning omahe Joko Kanto ngono kuwi anggere ana kok wong kiai Kanjeng sing tuku wes anak buah Cak Nun meneh wes ya wes tak lunga iki Joko Kanto ndi aku ning omahe Joko Kanto suwe banget kae aku ngongkon nevi ngongkon sapa wes anak buah Cak Nun meneh ya wes rumangsane aku ora tau nang Padang Bulan kok piye aku ya ora Padang Bulan orang ganggu aku meng iseng ngono kae to meneng kiai iki jebul aku iki kondang di medsosnya jin. Sugih yo ben, melarat yo ben, ra masalah, sing penting aku tetep madep mantep. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngono urip kuwi. Kalau sampean jadi wali, itu enggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu enggak tahu bedanya. Apalagi Nabi. Nabi itu malah enggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tama, sempurna. Itu kan sampean mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampean tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur, telur tercipta dari ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudrotullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu misalnya Nabi Saleh ditanya, apa bukti mujizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Saleh, ya enggak apa-apa.

Wis, yo ono kiai rondo politik ngoten yo. Tangan-tangan yo bener timbang terkenal ngobos kan nurono reputasi dadi. Yo. Tapi kalau Nabi itu ndak. Nabi itu makun tata terima kita buwalal iman.